Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mba'ad. Kita ketahui bersama bahwasanya ilmu jauh lebih utama dibandingkan harta. Di antaranya kalau ilmu itulah yang akan menjaga kita, sedangkan harta kitalah yang akan menjaganya. Ibnu Abdul Barr menyebutkan dalam Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih sebuah kisah yang menggambarkan kepada kita bahwa ilmu agama itu, thalabul ilmi, mencari ilmu agama lebih baik dibandingkan salat sunnah. Beliau menyebutkan, qala Ibnu Wahab, kuntu 'inda Malik ibni Anas. Dahulu, kata Ibnu Wahab, dahulu aku berada di sisi Malik ibni Anas, belajar menimba ilmu kepada beliau, sang guru, sang imam. Faja'at salatu dhuhri awil asr. Datanglah waktu salat zuhur atau salat asar. Wa ana aqra'u alaih. Dalam posisi ketika itu aku sedang menimba ilmu kepada beliau dengan sistem al-qira'ah ala syekh, salah satu metode ketika itu. Wa anzuru fil ilmi baina yadayhi. Fajama'tu kutubi wa qumtu li arka. Aku pun kemudian melipat kitab-kitabku, wa qumtu li arka, dan aku bangkit untuk melaksanakan salat sunnah. Faqala li, berkatalah sang guru Malik ibni Anas, ma hadha, kenapa ini? Ada apa? Kok langsung ditutup, langsung berkemas-kemas? Qultu, kata Ibnu Wahab, aku mulis sholat. Aku bangkit untuk melaksanakan sholat sunnah. Qul, beliau pun menjawab, inna hadzal ajib, sungguh ini perkara yang sangat mengherankan. Famal ladzi qumta ilaihi bi afdala min alladzi kunta fihi idza shahhatin niyyatu fihi. Tidaklah kegiatan yang hendak engkau lakukan, yakni salat sunnah, tidaklah itu jauh lebih utama dibandingkan kegiatan yang sedang engkau berada padanya, yakni thalabul ilmi. Idza shahhatin niyyatu fi, jika niatmu benar dalam berthalabul ilmi. Sebuah kisah yang menggambarkan kepada kita bahwa thalabul ilmi lebih utama, lebih afdal dibandingkan sholat sunnah. Bagaimana lagi kalau seandainya ya thalabul ilmi, ya sholat sunnah, ya double-double, ya. Nah, anugerah yang melimpah dari Allah Azza wa Jalla bagi orang tersebut. Demikian pula diriwayatkan dari Ar-Rubayy, atau Ar-Rabi' ibn Sulaiman, beliau mengatakan, sami'tu Syafi'iyya yaqul, aku mendengar Imam Syafi'i berkata, talabul ilmi afdalu minas salatin nafilah, menimba ilmu agama itu jauh lebih utama dibandingkan salat sunnah. Di antara keutamaan ilmu yang disebutkan oleh halul ilmi, bahwa ketika seseorang melaksanakan sholat sunnah, itu manfaatnya kembali kepada pribadinya. Adapun ketika seseorang menimba ilmu agama, menuntut ilmu, maka manfaatnya kembali kepada pribadinya, juga bisa dirasakan kepada ataukah oleh orang lain. Berbeda dengan sholat sunnah tadi. Nah, Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala juga mengatakan, ma min amalin afdal min talabil ilmi idha suhhatin niyyah. Tidak ada dari sebuah amalan yang lebih utama, lebih afdal, ketimbang mencari ilmu agama, idza shahhatin niyyah, apabila niatnya benar. Naam. Untuk mengangkat kejahilan dari dirinya, kemudian dari orang lain, untuk dia amalkan, untuk dia semakin mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, semakin takut kepada Allah Azza wa Jalla, diriwayatkan juga dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, terkait dengan sebuah doa yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan atau sebutkan dalam Al-Quranul Karim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada kami di dunia kebaikan. Kata Al-Hasan Al-Basri, yang dimaksud kebaikan di dunia adalah al-ilmu wal-ibadah, ilmu dan ibadah. Naam. Sehingga ketika seseorang di dunia ini diberikan, dianugerahi oleh Allah Azza wa Jalla berupa ilmu agama, ditambah lagi dia juga rajin dalam beribadah yang wajibnya dan yang sunnahnya, luar biasa. Pertanda doanya telah dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla manakala dia berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada hambamu ini di dunia yang baik. Wa fil akhirati hasanah, dan berikanlah di akhirat al-hasanah. Wa fil akhirati hasanah, kebaikan di jannah ataukah di akhirat, beliau mengatakan ai al-jannah, surga. Berkata Ibnu Wahab, sami'tu Sufyan al-Thawri yaqul, aku mendengar Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala berkata, masih berkaitan dengan doa tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya, kalau Al-Hasan Al-Basri tadi menafsirkan di dunia berupa ilmu dan ibadah, di akhirat berupa al-jannah. Kalau penjelasan dari Sufyan al-Thawri, kata beliau, al-hasanatu fid dunya ar-rizqu at-tayyib wal-ilmu. Kebaikan di dunia itu adalah rezeki yang baik dan ilmu agama. Sehingga masya Allah, kalau seandainya dia di dunia ini mendapatkan anugerah berupa rezeki yang baik, ya, rezeki yang melimpah, ditambah lagi ya ustadz, kan itu ya, ustadz sugih luar biasa. Nah, punya ilmu agama, tapi juga punya rezeki yang banyak. Nah, santri kaya raya, luar biasa. Wal hasanatu fil akhirah, kemudian kata Sufyan al-Thawri, kebaikan di akhirat adalah al-jannah. Nah, sama dengan penjelasan dari Al-Hasan al-Basri. Namun ternyata dari dua penjelasan ataukah penafsiran dari Al-Hasan al-Basri ataukah Sufyan al-Thawri, ternyata di situ juga ada ilmu. Ya, keduanya menafsirkan kebaikan di dunia itu adalah ilmu. Tayyib, ilmu agama. Sehingga ulul alim yang lainnya menyatakan dan menyebutkan serta menjelaskan bahwa syaitan, dalam bahasa kita setan, ya bukan si sehwetan, tapi setan, syaitan, itu akan menggelincirkan Bani Adam yang tidak berilmu dengan leluasa. Banyak celah, banyak jalan untuk menggelincirkan Bani Adam tadi yang tidak berilmu. Adapun Bani Adam yang berilmu, maka syaitan ya mencari jalan, mencari celah dari sisi mana alim ini tadi bisa digelincirkan. Sehingga itulah diantara keutamaan ilmu. Kalau kita punya ilmu agama, maka ilmu agama itu yang akan menjaga kita. Kata orang Jawa, ya setan ora doyan, demit ora dulit. Ngaten Mbah Mari. Ya. Setan sulit untuk menggodanya. Demit repot untuk ya menggelincirkannya. Karena ilmu agama yang dimiliki oleh hamba ini tadi, ketika beribadah dibangun di atas ilmu agama, ketika bermuamalah, berjual beli, interaksi dibangun di atas ilmu agama, ketika berbicara dibangun di atas ilmu agama, luar biasa. Setan bingung piye cara njegal wong iki. Ya, tangilan. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mubarak, beliau mengatakan khuyyira Sulaiman ibnu Dawud bainal mulki wal ilmi. Nabi Sulaiman, putra orang terhormat, orang termulia, orang yang baik, putra Nabi Dawud alaihi salatu wassalam, Nabi Sulaiman diberikan pilihan oleh Allah Azza wa Jalla antara kerajaan, beliau menjadi seorang raja, pemimpin, penguasa. Pilihan yang kedua, ilmu agama. Fakhtaro al-ilma. Ternyata Nabi Sulaiman memilih ilmu agama. Fa'atahu Allahul mulka wal ilma. Ternyata Allah Azza wa Jalla justru menganugerahkan kepada Nabi Sulaiman kerajaan plus ilmu agama. Ya raja, ya alim, ya nabi, ya penguasa, ya sugih, ya berilmu. Sekarang kenapa Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kerajaan dan ilmu kepada Nabi Sulaiman? Kata Abdullah ibn al-Mubarak, bi-ikhtiyarihi al-ilma. Disebabkan Nabi Sulaiman memilih ilmu ketimbang kerajaan. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara perkara yang disebutkan oleh para ulama pendahulu kita agar kita bersemangat dalam menuntut ilmu agama. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Walhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.